anaknya dia yang melahirkan. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh ya Afan Abu Zakiyah? Afan Abu Zakiyah bukan membeli yang dalam perutnya dia. Yang saya tanyakan sekarang bukan membeli yang dalam perutnya dia. Paham tidak? Ya ini kamu tuh mau beli kambing, seekor kambing. Ada kambingnya, kambing ini yang mau beli. Disepakati sama penjual dan pembeli, bayarnya nanti. Nunggu kambing ini lahir dulu. Atau nunggu dia lahir, melahirkan anaknya, anaknya melahirkan lagi. Tidak boleh juga, kenapa? Intinya tidak boleh, itu ada alasannya. Hukum asal jual beli itu halal ya Afan Abu Zakiyah. Wahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Innamal bay'u antaradin. Jual beli itu atas dasar sama-sama riba. Sehingga untuk mengeluarkannya dari hukum asal harus pakai dalil. Anda mengatakan tidak boleh, harus pakai dalil. Dalilnya apa? Apa alasannya? Argumentasinya apa ya Afan Abu Zakiyah? Endaknya Afan Imam. Boleh apa enggak boleh? Kamu paham gambarannya? Paham gambaran pertanyaannya, paham? Baik. Misalkan ini kambing. Misalkan ada kambing. Kamu hendak beli kambing ini. Paham? Kambing sudah ada di depan mata kamu. Kamu lihat kambingnya, gemuknya, ila akhirnya kamu tahu. Paham? Disepakati, bayarnya nanti, nunggu. Kalau kambing ini sudah melahirkan, atau anak kambing ini melahirkan, cucu kambing ini, nunggu lahirnya cucu dari kambing ini. Hukumnya apa ya Afan Imam? Hukumnya apa ya Afan Imam? Anta ya Saifullah. Anta ya Muhammad Saifullah. Hah? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Oke, hutang bayar dari hutang. Gimana? Enggak juga. Enggak juga. Bisa dibawa dulu. Bisa ditaruh di tempat penjualan. Nah, innaka afana Syekhullah. As-Samin. Ainahu. Hada. Syekhullah As-Samin. Boleh. Kenapa kau boleh? Gak ngutang, dia punya duit, ada duitnya, mau bayar sekarang pak? Enggak, jangan sekarang, nunggu nanti. Kalau dia sudah melahirkan anaknya, atau anaknya melahirkan anaknya lagi. Gak utang, ada uangnya, cuma disepakati bersama, nanti bayar. Nah, Abdul. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Disebut dengan jahalah apa? Tahu jahalah. Ketidaktahuan. Apanya yang diketahui ya Hana Abdullah? Aywa. Sebab ada jahalah kustaman. Ada jahalatus tsaman, tidak diketahui berapa harganya. Paham? Dan takjil, menunda waktu, itu lahu daurun fit tasmir, kata para ulama. Itu punya andil di dalam penentuan harga. Bisa jadi harga ketika itu seekor kambing harganya cuma 3.000. Paham? Begitu dia melahirkan anaknya 5 bulan ke depan atau setengah tahun ke depan, tahu-tahu harga kambing melonjak tinggi menjadi 500.000. tahu. Atau tahu-tahu kambingnya kena flu. Bukan lagi flu, burung ini. Flu kambing. Akhirnya orang gak mau beli kambing. Murah harganya. Yang harganya tadinya 300 ribu rupiah. Turun drastis menjadi 100 ribu rupiah. Rugi penjualnya. Fala yajuz. Maka tidak boleh ya ikhwan. Masuk dalam bab. Baik habaril habalah. Kata para ulama. Baik habaril habalah. Jadi termasuk satu jenis bai'ul gharar, bai' yang tidak diketahui akibatnya. Penjual dan pembelinya itu ada dua kemungkinan, imma dia untung wa imma dia rugi. Fala yajuz. Maka tidak diperbolehkan. Mafhum hadza? Ya kana afa. Mafhum. Masyaallah, masyaallah. Innaka ghafurun. Ayak Allah ya ghafur. Ayak. Apa hukumnya? Hadiah-hadiah yang terdapat pada barang-barang dagangan. Al-jawais katanya para ulama, istilah ini jaizah, hadiah. Nah, kamu beli susu, ada hadiahnya. Kamu beli sari mie, ada hadiahnya. Kamu beli soklin, sabun soklin, ada hadiahnya. Kamu beli sabun apalagi, ada hadiahnya. Hukumnya apa ini ya, Afan-Afan? Boleh, secara mutlak. Agar, maaf tafsir, tambah rincian lagi. Kenapa kau boleh? Mengikut yang dibeli. Agar, yang dibeli soklinya, maka dia ngikut. Begitu. Masya Allah. Indah wajah ya, ikhwan. Labat. Nabi Umar. Boleh? Boleh ya? Soalnya enaknya, coba tadi ya. Allah musta'an. Nabi akan ada Abdul Aziz. Hah? Di tafsir, had, apa rinciannya? Kalau hadiah itu tidak merubah harga asalnya. Misalkan soklin yang ukuran 1 kilogram. Paham? Harganya normal 10.000. Harganya normal 10.000. Begitu dikasih hadiah, naik 10.500. Tamam? Kemudian orang yang membeli ini, karena ngerti ada hadiahnya dan lumayan hadiahnya, maka dia membeli dalam jumlah yang besar. Misalkan beli yang 5 kilo, 1 kilo, 5 kantong mendapatkan hadiah. Ini dikitkan seringkalinya. Indomie misalkan. Tadinya harganya cuma 1.000 rupiah. Dikasih hadiah, naik 1.100. Kalau membeli 10 bungkus, mendapatkan hadiah piring cantik. Akhirnya orang ini, pembeli satu ini, karena ngerti ada hadiahnya, maka dia yang biasanya setiap harinya beli satu. Setiap malam satu. Kebutuhan dia mengenyangkan perut tiap malam. Tidak ini. Ngerti ada hadiahnya, akhirnya dia belinya langsung 30 bungkus. Supaya apa? Dapat 3 piring cantik. Kan lumayan. Padahal Nabi Tina Azzaikumullah, maya jus tidak diperbolehkan. Memang tidak diperbolehkan. Kata para ulama, ini mungkin dia rugi, mungkin dia untung. Hanya kata mereka. Tetapi kalau kemudian normal, dia belinya kebutuhan dia semuanya, 1 biji, 2 biji, kayak biasanya. Tahu-tahu dapat hadiah. Ya, terima kasih banyak atas pabriknya yang ngasih hadiah kepada saya. Jadi paham ya? Hadza rinjian disebutkan oleh para ulama. Dan ini fatwa yang masyhurah dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhuna Abdul Rahman Al-Adani hafizahullah ta'ala wa syafah. Masyaallah. Soalan akhir. Yusuf. Hayyakumullah ya akhana Yusuf. Lalu kalau begitu hukumnya apa ikut undian ya Yusuf? Kalau undian enak ya Ifan. Kalau undian setiap dia beli barang atau dalam ukuran tertentu, jumlah tertentu, maka dia mendapatkan kartu. Nama diisi, serahkan kepada alamat yang dituju. Atau di situ ada kuisnya, atau kuisnya. Ah, disuruh jawab pertanyaan. Kalau jawabannya benar, maka dia diundi dengan orang-orang yang benar jawabannya. Keluar namanya, dapat hadiah. I, A, U, atau si misalnya. Hukumnya apa ini ya akhana Yusuf? Tidak boleh. Kenapa ya akhana Yusuf? Judi. Ini bukan SDSB, Pak. Ini diresmikan oleh pemerintah. Bukan togel, Yusuf. Kamu beli barang kok. Kamu gak beli nomor. Kamu tuh beli barang. Misalkan kamu mau beli susu Indomilk bubuk yang ukurannya 500 gram. Namam. Nah, setiap kamu beli, di situ ada semacam kupon. Kamu disuruh jawab pertanyaan di situ. Kalau benar dikirim, kalau benar maka dimasukkan dalam rombongan yang benar-benar diundi. Terkadang jumlahnya banyak, kalau misalnya mau beli sampai 5 bungkus susu, maka ada kupon di situ, ada kartu di situ. Hukumnya apa ini ya, Afana Yusuf? Gitu ya, nggak boleh ya. Allah Tuhan, ya Afana. Fadha ma yajuz. Masuk dalam jahalatul maisir. Naam, seperti yang dikatakan sama al-akh Yusuf. Allah ibarat. Jadi semuanya dimasukkan dalam bab bai'ul gharar, jual beli yang ada unsur gharar-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Bab yang membawakan penggalan ayat. Bila ada dua kelompok, dua orang dari kalangan mukminin iqtatalu, perang, tempur. Fa'aslihu bainahuma, maka perbaikilah, damaikanlah antara keduanya. Fasammahumul mu'minina. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamai mereka dengan kaum mukminin. Agar ikhwan, dari kalimat minal mu'minin. Bab ini seperti yang sebelumnya, bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sampai pada tingkat saling membunuh sekalipun, ini iktatalu ya Pak, baku hantam, baku bunuh ini, itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dosa tersebut tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dan dia masih dikatakan sebagai mukmin, dikatakan sebagai muslim, walaupun kurang nilai keimanannya. Mafhum? sehingga sesuai dengan bab yang sebelumnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul ma'asi min amril jahiliyah wa la yukaffaru sahibuha firtikabiha illa syirik. Maksudnya perkara maksiat termasuk perkara jahiliyah dan pelakunya tidak dikafirkan kecuali dosa syirik. Alhamdulillah. Hadis yang pertama, beliau sebutkan kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebutkan atau yang menyebut ibu orang lain dengan keaiban, dikatakan perkara jahiliyah, dan beliau sahabiyun jalil, tidak dikafirkan. Demikian pula bab yang berikutnya ini, beliau bawakan ayat tentang iqtidal, peperangan, pertempuran antara dua kelompok kaum muslimin. Juga demikian, mereka masih disebut sebagai mukmin ala Allah dan tidak dikafirkan olehnya. Hadza mafhum. Sekali lagi, ini raddun alal khawarij wal mu'tazilah. Tamam, ini membantah prinsipnya orang-orang khawarij yang mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Wa kadza al mu'tazilah, ia mengatakan al manzilatu bainal manzilatain, satu kedudukan di antara dua kedudukan, la muslim walaka. Di akhirat nanti mereka berdua, khawarij wal mu'tazilah, menghukuminya dengan kafir. Wa hadza mardud fi hadhihi al ayah. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdurrahman ibn al mubarak. هذا الشيخ البخاري ثقة يا أخنا عبد الرحمن المبارك وعندك يا أخنا أبي إسحاق في سنة تسارن راوي yang bernama عبد الله ابن المبارك ما حاله إمام terus apakah عبد الرحمن بن مبارك ini saudaranya, paham gak? Dan di buku itu haddatsana عبد الرحمن بن المبارك, agar Abdurrahman bin Al-Mubarak. Yang tadi Abdullah bin Al-Mubarak. Apa kemudian dua bersaudara? Satu namanya Abdullah, satunya lagi namanya Abdurrahman. Hah? Malau. Aina Abu Ya'la? Aina Ka'ala Abu Ya'la? Aina Ka'ala Abu Ya'la? Hah? Aina Ka'ala Sulaiman? Tahunya bukan sebelum membuat ini, juga sebelum membuat Abdullah ibn Mubarak. Sebab Abdullah ibn Mubarak aqdam min, lebih dahuluan daripada Abdurrahman ibn Mubarak. Wa aidan Abdullah ibn Mubarak Khurasani wa hadha Basri. Abdullah ibn Mubarak Khurasani, Khurasani ikhwan. Sementara Abdurrahman bin Mubaraknya ini Basri. Basri. Qala haddathana Hammad ibn Zaid. Ada imam. Wa hunaka Hammadun akhar. Hamad bin man ya akhar Anwar. Tekal-tekal batuk ayo. Jangan di belakang, depan sini, depan sini. Biar tahu. Endak ya khana Farid. Mana Farid? Endak ya khana Zahrul. Endak ya khana Khalid. Endak ya khana Arif. Hamad ibn Salam. Allah ibarat. Ada Hamad ibn Zaid. Ada Hamad ibn Salamah. Wakilahuma fiqah. Wa Hammad ibn Zaid awtaq. Hammad ibn Zaid itu lebih thiqah. Qala haddathana Ayyub. Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Wa Hammad bin Zaid min asbati ashabi Ayyub. Hammad bin Zaid termasuk muridnya Ayyub Sikhtiyani yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari Ayyub. Ada Hammad bin Zaid. Hada Ayyub. Wa Ayyub min asbati ashab Ibnu Sirin. Sementara Ayyub ini muridnya Ibnu Sirin yang kuat, yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis darinya. Hada silsilah ya ikhwan. Ya, kalau kamu mendapati haddatsana Hammad an Ayyub an Muhammad, kamu tahu Hammad Ibnu Zaid, Ayyub As-Sikhtiyani, Muhammad Ibnu Sirin. Kalau kamu tahu ini muridnya ini, ini muridnya ini, ini muridnya ini gurunya ini, paham. Langsung dengan tanpa melihat komputer wala kitab rijal. Haga. Wa Yunus, Yunus bin Man ya Faisal. Hah? Kok langsung ngomong bin Ubaid, delok tokon ndi? Ayo. Lo kenapa bukan Yunus Ibnu Yazid Al-Aili? Yunus bin Yazid Al-Aili. Hah? Kalau yang ini? Ayo, labat. Delok dia rupanya. Hagar ikhwan. Yunus di sini Yunus Ibnu Ubaid. Yunus Ibnu Ubaid. Hagar ikhwan. Kalau kamu melihat dalam sebuah sanad Yunus dari Zuhri, maka Yunus ialah Yunus Ibnu Yazid Al-Aili. Karena dia inilah muridnya Zuhri. Kalau kamu melihat Yunus dari Al-Hasan Al-Basri, maka Yunus ialah Yunus Ibnu Ubaid Al-Basri. Tapi Yunus ini muridnya Al-Hasan. Sehingga jangan sampai salah. Hah? Jangan nanti jadi kabain hadis. Mentang-mentang ngerti Yunus Al-Aili, langsung. Bin Yunus, langsung. Ada Yunus bin Yazid Al-Aili. Thiqatun. Lihat bapaknya. Lihat siapa gurunya. Nah, kata ikhwan. Wa hunaka Yunus akhar. Anzalu tabaqah, lebih nazil. Dan dia termasuk gurunya Al-Imam Thahawi. Termasuk gurunya Al-Imam Thahawi. Yaitu Yunus. Yunus bin Abdul A'la As-Salafi. Yunus ibnu Abdul A'la As-Salafi Al-Misri. Thiqatun ayyuba. Ini ada tiga Yunus. Sama-sama thiqah ya ikhwan. Tamam. Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi. Dia thiqah. Termasuk gurunya Thahawi. Yang kedua, Yunus ibnu Yazid Al-Aili. Juga thiqah ya ikhwan. Muridnya Az-Zuhri. Yang ketiga, Yunus ibnu Ubaid Al-Basri. Ini thiqah juga muridnya Al-Hasan Al-Basri. Sehingga masing-masing bisa kamu ketahui tingkatan tabaqahnya masing-masing. Nah, kata ikhwan. Nah, sehingga gampang menghukuminya. Anil Hasan. Al-Hasan ibnu Abil Hasan. Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri. Masya Allah. Al-Hasan imam min a'immati tabi'in. Salah satu imam dari imam-imam tabi'in. Hada wal Hasan. Amma abuhu Abul Hasan. Bapaknya dia yang namanya Abul Hasan. Ini tidak dikenal dengan hadisnya. Adapun ibunya. Ibunya Hasan namanya Khayyirah. Ibunya ini namanya Khayyirah. Khayyirah. Tamam? Khair, khair. Ayo. Ada khair, ada khayrah. Ada ibunya Al-Hasan Basri. Dia meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Juga meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Namun, khairaini ikhwan, memiliki beberapa murid saja seperti putranya Al-Hasan Al-Basri dan beberapa rawi, enggak banyak, 3 atau 4 rawi. Sehingga para ulama menghukumi khairaini dengan masturatul hal. Dihukumi dengan masturatul hal, disebut juga dengan majhul hal. Karena perempuan majhulatul hal, rawi perempuan yang majhul keadaannya. Sehingga dia hadisnya dibaifkan. Allahumma musta'an. Hala huwa. Anil Ahnaf Ibn Qais. Dari Ahnaf Ibn Qais. Tabi'i juga. Qala, dia mengatakan. Wahai ikhwan, sanadnya semuanya Basriyun, ikhwan. Dari awal sampai terakhir Basri. Qala dhahabtu li ansura hadha ar-rajul. Katanya Ahnaf, saya pergi hendak membela laki-laki ini, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Katanya Ahnaf, saya mau pergi dengan kaumku Bani Tamim. Saya mau berangkat menuju ke Kufah, ke tempatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, untuk membela beliau, perang membela beliau. Ketika itu kasusnya ialah perang Jamal. Sama perang Jamal ya. Alatiyani Abu Bakrah. Maka Abu Bakrah menjumpai aku. Abu Bakrah As-Taqafi, Nufair Ibn al-Harith. Nufair Ibn al-Harith. Sama Nufair Ibn al-Harith As-Taqafi, Abu Bakrah. Faqala, yang mengatakan, aina turid, kamu mau ke mana wahai Ahnaf? Qultu, saya jawab, ansuru hadzal rajul, saya hendak membela lagi-lagi ini, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, katanya Abu Bakrah, irji, balik pulang kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, idzal taqal muslimani bi sayfayhima, apabila ada dua orang muslim. Tuh, dikatakan sebagai muslim ya, ikhwan. Tamam, dikatakan muslim. Bila ada dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, yakni dua orang muslim saling baku bunuh, masing-masing bawa pedang, muslim yang A bawa pedang, muslim yang B bawa pedang, ribut, tengkar, kelahi. Fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Katanya Rasulullah SAW. Fakultu, maka saya, kata Abu Bakrah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza qatil, wahai Rasulullah, orang yang membunuh ini, maklum, orang membunuh ancamannya neraka. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Hukum ancamannya neraka, qatil. Fama balul maqtul, lalu apa salahnya orang yang terbunuh itu, yang membunuh ancamannya neraka, dan terus yang terbunuh, yang dibunuh, ada apa dengan dia kalau dikatakan finnar, di neraka juga? Al Rasulullah menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia ini yang terbunuh ini, dianya juga berambisi, haris, berambisi untuk membunuh temannya tadi. Sama-sama ambisi, pas kebetulan kadar Allah dia terbunuh. Aywa. Hadis ini khana fitina azzakumullah. Disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab tadi. Itu wadih jelas dari ucapan idzal taqal muslimani fi sayfihim. Ada dua orang yang saling baku bunuh, masing-masing bawa pedang, hendak saling membunuh, dijuluki oleh Rasulullah dengan kalimat muslim. Idzal taqal muslimani. Hah? Dikatakan muslim ya, Pak. Padahal membunuh, membunuh kaum muslimin itu ancamannya keras, dosa besar. Tapi Rasulullah di sini masih mengatakannya sebagai muslim. Idzal taqal muslimani. Wow, persis seperti ayatnya. Wa in qa'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Bila kamu mendapati ada dua golongan kaum mukminin yang saling berperang. Wow, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa, dosa besar, itu tidak dikafirkan pelakunya. Tidak dikafirkan pelakunya. Walaupun kadar keimanannya berkurang dengan kemaksiatan tadi. Namun tetap dia dikasih nama muslim, dikasih nama mukmin. Mukminun bi imanih wa fasiqun bi kafiratih, kata para ulama. Dia dikatakan mukmin dikarenakan masih ada keimanan dalam hatinya, dan juga dikatakan fasik dikarenakan dosa besar yang dia lakukan. Atau mukminun naqisul iman, mukmin yang kurang keimanannya. Hadza mafhum. Naam. Hadis ini wa nabidina azzakumullah menunjukkan pula kepada kita sikap sebagian para sahabat ketika menghadapi fitnah di zaman itu. Fitnah di kalangan kaum muslimin di zaman itu. Baik itu fitnatul jamal, fitnah perang jamal, ataupun fitnatul siffin, fitnah perang siffin. Sikap sebagian para sahabat ialah tidak membela dua-duanya. La pasukannya Ali, wala pasukannya Aisyah. Wala pasukannya Ali, wala pasukannya Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka memilih mematahkan pedangnya masing-masing. Dipatahkan pedangnya, kemudian mengungsi, uzlah, mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh, yang sepi, jauh dari fitnah. Hadza. Dan sebagian mereka berhujjah dengan hadis ini, seperti Abu Bakar ini radhiyallahu taala anhu. Berdalil, beralasan dengan hadis ini untuk memegangi pendapatnya. Namun hadis ini difahami umum oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Baik pertempurannya atau perangnya, baku bunuhnya itu dikarenakan takwil yang ghairu sa'ir, takwil yang enggak dibenarkan, ataupun baku bunuhnya itu bita'wilin sa'ir, dengan takwil yang diperbolehkan. Yani beliau memahami secara umum, baik pertempurannya itu karena ijtihad, atau pertempurannya itu dikarenakan memang tanpa ijtihad. Dianggap umum semua beliau riwayat ini. Kalau dua orang muslim ketemu dengan senjatanya, yang terbunuh dan yang membunuh general. Sehingga beliau menasihati Al-Ahnaf Ibnu Qais rahimahullahu ta'ala, jangan ikut-ikutan fitnah tadi. Baik kamu di pihaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, atau di pihaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini sikap sebagian para sahabat. Sebagian yang lainnya bersikap membela salah satunya. Wa kala sebagian tabi'in. Itu ada kecenderungan masing-masingnya ya kawan. Ada yang cenderung membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ada pula yang cenderung sebaliknya membela yang lainnya. Membela yang lainnya. Wa kala Ahnaf bin Qais rahimahullahu ta'ala. Beliau awalnya membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Mau berangkat sama kaumnya, berangkat ke Kufah membela Ali. Tapi dinasihati sama Abu Bakar, enggak jadi. Kali itu enggak jadi. Namun setelah itu khanafitina asakumullah al-Ahnaf bin Qais hada, dia rujuk lagi. Rujuk dari pendapatnya Abu Bakar ini. Enggak mau lagi. Nah, sehingga pada pertempuran-pertempuran yang lainnya, Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah masuk dalam barisannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Ali bin Abi Thalib. Allahu musta'an. Hadis ini hadirin fillah nasakumullah. Menunjukkan pula kepada kita an-nasiha lil muslimin. Menasihati kaum muslimin baik dalam bentuk menyuruh mereka untuk berbuat kebaikan atau dalam bentuk mencegah mereka dari perbuatan yang dianggap jelek. Seperti perbuatannya Abu Bakar hada. Menasihati Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, jangan berangkat dengan dasar ilmu yang ada pada beliau. Hadis yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadhihi nasihatnya. Nasihat untuk kaum muslimin. Wa hadha ma'ruf. Masya Allah. Hadis ini wa nabidina asyakumullah. Menunjukkan pula kepada kita masyru'iyatul istiftar wa tabayyun. Disyariatkan untuk meminta penjelasan dan tabayyun, mengecek dulu beritanya. Tamam? Di sini Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tanya dulu, mau kemana kamu? Ada istifsar ya Pak, minta penjelasan. Kamu mau kemana? Saya mau ke sini. Begitu tahu, menurut ilmu yang ada pada beliau, begitu tahu bahwasanya orang ini mau pergi ke sebuah tempat yang mengandung fitnah, dinasihat. Lah, jangan ya. Jangan demikian. Wah. Sehingga nasihatnya pas pada tempatnya, pas pada porsinya. Gitu. Sehingga jangan kemudian dibiasakan ya fanabitina asakumullah melihat secara bahirnya luar saja. Ini kayaknya orang ini mau kesini. Akhirnya langsung, kamu jangan sana, jangan sini. Belum tanya, belum apa, langsung begitu kan. Bisa jadi orang pada mikir perbuatannya. Apa kamu ya? Saya gak mau kemana-mana. Saya gak mau ke sana, gak mau ke situ. Ada apa kamu tahu-tahu kemudian jangan ke sana, jangan ke sini. Sehingga tidak pas porsinya. Hada masyru'id istifsar wa tabayyun. Wah, ada perkara yang sering dilakukan oleh para ulama kita. Masya Allah. Hadis ini khana fitina azakumullah. Menunjukkan ancaman. Ancaman yang keras bagi seseorang yang memerangi kaum mukminin. Ancaman yang keras bagi seseorang yang memerangi kaum muslimin. Tamam? Dikatakan al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh, yang dibunuh di neraka. Ini kalau yang diperangi itu juga sama-sama hendak membunuh temannya. Agar. Kalau yang diperangi itu ngannya demikian, tahu-tahu diserang sama orang, kemudian dia membela diri, kemudian dia membunuh orang tadi, dan menghujat. maka darah orang tadi hajarun la hajjalah, enggak ada tumpatnya. Dan kalau dia yang diserang tadi dikarenakan membela dirinya terbunuh, maka dia syahid. Man kutila duna nafsihi fawa syahid, wa man kutila duna malihi fawa syahid, wa man kutila duna ahlihi fawa syahid. Barang siapa yang dibunuh karena membela dirinya, maka dia syahid. Barang siapa yang dibunuh karena membela keluarganya atau hartanya, maka dia syahid. Ada lain perkara. Lain perkara. Masya Allah, Masya Allah. Hadis ini pula, ikhwan fillah, azakumullah, menunjukkan pula kepada kita masyru'iyatus su'al amma yuskil. Masyru'iyatus su'al amma yuskil. Disyariatkan untuk bertanya, menanyakan sesuatu yang masih muskil, yang belum jelas. Menanyakan sesuatu yang belum jelas. Seperti ini. Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul? Belum jelas beliau, kenapa? Kalau yang membunuh, jelas urusannya. Yang dibunuh, ada apa? Maka ditanyakan sama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah SAW, supaya lebih jelas urusannya. Menunjukkan soal, masyru'iyatus soal amma yuskil. Disyariatkan mempertanyakan sesuatu yang masih belum jelas. Littafaqquh, untuk mendapatkan pemahaman. Masya Allah. Hadis ini pula, ikhwan fillah, azakumullah, menunjukkan kepada kita, al-a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Yang namanya amalan itu tergantung niatnya. Paham? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Paham? Dia terbunuh. Terbunuh ya ikhwan. Tapi kemudian dia mendapatkan hukuman yang sama. Hukuman neraka, ancaman neraka. Kenapa ya ikhwan? Kenapa ya ikhwan? Dikarenakan niatnya dia yang diwujudkan dengan amalan. Dia berniat, berambisi untuk menghabisi temannya ini. Masya Allah, ada niat yang luar biasa. Sudah seperti itu diwujudkan dengan perbuatannya. Ambil pedangnya, tanding sama dia. Walaupun dia maktul, terbunuh, tetap finar tempatnya. Innamal a'malu binniyat. Apapun yang namanya amalan tergantung niatnya. Allahul musta'an. Ya kata ya. Ini hadis dengan beberapa faedah yang bisa kita ambil. Intinya ialah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sesuai dengan bab yang beliau bawakan, diambil dari kalimat idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Wa indi su'alun kabir, soal kabir kabir cita innaka fana aba farhan, dikatakan di sini al qatil finnar, yang membunuh di neraka. Bagaimana ini? Apa kemudian enggak ada kemungkinan taubat atau bagaimana ini? Finnar, finnar. Dia mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh, yang dibunuh di neraka. Bagaimana ini? Apa kemudian kalau ada seorang yang membunuh kaum muslimin, jebret begitu, finnar, kalah, neraka orang ini. Siapa? Kabir, kabir. Ada soal kabir juga. Hah? Ini mengatakan benar. Bapak ada enggak? Begitu. Bapak saya tunjukkan bagaimana? Dalilnya mana? Untuk mengeluarkan dari lafaz ini, Anda mengatakan orang yang membunuh itu enggak di neraka kalau ditobat sebelumnya. Dalilnya mana? Padahal beliau mengatakan binar, binar, neraka. Soal azim. Wah, besar pertanyaannya ini. Endek. Apa azim, Pak? Dalilnya? Ini belum tobat ayat ini. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang belum tobat. Ya, katanya kalau kamu jika kamu katakan kalau dia tobat maka diampuni. Maksud sih? Nah, Al-Harith, Al-Harith. Nah, Masya Allah, takdir jidan ya, Ikhwan. Lagi apa nih, Alif? Agar? Alif, Alif. Nah, Al-Qadir ya, Ikhwan, walaupun diancam dengan neraka, hada jazaa'u. Ini balasannya, Ikhwan. Tetapi kalau dia taubat sebelumnya, maka yang namanya taubat pasti dan pasti bainahu wa bainallah. Kalau taubatnya nasuha diterima oleh Allah SWT. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampun semua dosa. Wa kata hadis yang membunuh 100 nyawa. Itu wadih jelas menunjukkan al-qadil yang taubat diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma bainahu wa bainal maqtul syai'un akhar. Agar? Agar? Nah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Naktafi daun insyaallah. Dan yuhfad yakhlakan insyaallah hadisnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.